Allah Maha mendengar. Dia cuek, tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa. Padahal dia tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dia enggak peduli, dia lupakan Allah. Maka Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman khamr, minuman-minuman keras, ekstasi atau perkara-perkara yang haram yang lainnya, maka orang ini akan lupa terhadap dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah khamr itu akan merusak dirinya, merusak jantungnya, merusak ginjalnya, merusak otaknya. Dia tidak peduli sebagai balasan dari Allah karena dia melupakan Allah. Rokok dapat menyebabkan pelakunya kena penyakit kanker. Dia enggak peduli. Impotensi. Dia enggak peduli. Keguguran atau apa yang lainnya. Maka dia tidak peduli. Ini sebenarnya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dia melupakan Allah taala. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya paru-parunya hitam, batuk-batuk tak kunjung sembuh, sampai tenggorokannya pun bolong, dan juga kerusakan-kerusakan lainnya di dalam tubuhnya. Tapi orang ini Allah jadikan dia tidak peduli, enggak peduli. Fa'amara bi taqwahu wa naha ayatashabbaha 'ibaduhu al-mu'minun biman nasiyahu bi tarki taqwahu. Maka Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa. Jangan mencontoh orang-orang yang melupakan Allah, dia meninggalkan takwa. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah malah dia kerjakan. Wahai orang beriman, jangan seperti mereka, kata Allah. Wa akhbaru anna wa'aqaba man tarakat taqwa bi an ansahu nafsahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya dia akan menyiksa, dia akan menghukum, atau akibat orang yang meninggalkan takwa, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Makanlah dulu, ikhlaslah. Nanti kena ima, terserahlah, enggak peduli dia. Kena bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah. Waktu sholat dia masih main game. Uminya nyuruh makan, kelaklah, kelaklah. Waktu sholat, kelaklah, kelaklah. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga kena penyakit mah, menjerit-jerit, mulai mencret, mulai minta dibawa ke bidan, dan yang lainnya. Maka barang siapa yang meninggalkan takwa, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ansahu masolihaha, Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang mengandung kebaikan untuk dirinya. Lupa makan, lupa minum obat, lupa sholat, lupa kebaik untuk kebaikannya di dunia, untuk jasadnya, tubuhnya, kesehatannya. Lupa, untuk kebaikan dirinya nanti di alam kubur. Lupa untuk kebaikannya di akhirat nanti. Apa saja yang dia harus lakukan untuk masuk surga, dia lupa. Ada taklim ya, aduh lupa. Allah jadikan dia lupa. Dan yang lainnya. Sebagai balasan dari Allah Ta'ala, ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunjiha min azabihi, dan Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah taala. Allah jadikan dia lupa terhadap amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, sehingga di dunia diazab oleh Allah karena sudah ngeplay, ngelem, ketagihan, lemnya habis, mulai maling. Awalnya duit ibunya, abinya, uminya. Dimarah oleh abinya dan uminya, mulai punya orang lain dirampoknya. Diazab oleh Allah, masuk penjara akhirnya dia. Nah, waliyadu billah. Misalnya seperti itu. Nah, karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Akhirnya mulai dia memfitnah. Bukan saya mencuri. Siapa dia? Dia mengadu domba. Dia enggak sholat lah. Dia lupa. Dan amal soleh dia akan selamat dari azab kubur. Jadi enggak kerjakan amal soleh. Allah bikin dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dia enggak tahu dengan tauhid, dengan itibak bisunnah, dengan amal soleh bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dia lupa. Dengan takwa bisa selamat dari azab neraka, dia lupa. Waliyadu billah. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah. Dan Allah jadikan dia lupa terhadap perkara-perkara yang wajib dia lakukan untuk kehidupannya yang abadi. Allah jadikan lupa dia beramal dengan amalan-amalan soleh yang memasukkan dia ke dalam surga. Allah jadikan dia lupa berzikir. Allah jadikan lupa dia bersedekah. Allah jadikan dia lupa membaca Al-Quran. Allah jadikan dia lupa untuk menghadiri majlis ilmu dan yang lainnya. Allah jadikan lupa perkara-perkara yang wajib dia lakukan agar supaya dirinya bahagia hidup abadi di yaumul kiamah nanti. Allah jadikan dia lupa. Wa kamala lazzatiha, Allah jadikan lupa kesempurnaan lezatnya jannah. Jannah itu nikmatnya luar biasa, lezatnya. Nah, minuman-minuman jannah, buah-buah di surga nikmatnya luar biasa. Allah jadikan dia lupa gara-gara maksiat, gara-gara perbuatan dosa. Allah jadikan lupa kesempurnaan kenikmatan surga. Wa sururiha, Allah jadikan dia lupa kesenangan hidup di dalam jannah, dalam surga. Allah jadikan dia lupa rumah-rumahnya terbuat dari emas dan perak, intan, berlian, permata, indah-indah, bidadarinya, makanan indah-indah. Allah jadikan dia lupa kenikmatan-kenikmatan surga. Fansahu dzalik, Allah jadikan dia lupa gara-gara perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kullahu jazaan lima nasiyahu min azamatihi wa khawfihi wal qiyami bi amrihi fatarul asi muhmilan lima salihi nafsih. Seluruhnya Allah jadikan dia lupa sebagai balasan karena dia melupakan keagungan Allah. Dia melupakan bahwa Allah itu maha agung, maha mulia. Enggak pantas kamu lupakan. Karena dia melupakan keagungan Allah, Allah lupakan dia. Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri. Allah jadikan hamba itu melupakan dirinya sendiri. Wa khaufihi, dia lupa. Nah, dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Seharusnya takut pada Allah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Allah jadikan dia lupa. Wa qiyami bi amrihi, Allah jadikan dia lupa mengerjakan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah dia tidak kerjakan karena lupa. Fatarul asiya muhmilan lima solihi nafsihi, maka kamu lihat orang-orang yang bermaksiat, mereka melalaikan perkara-perkara kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Mudayyi'an laha, dia menyia-nyiakannya, mengabaikannya. Qad aghfala Allahu qalbahu an dzikrihi, sungguh Allah menjadikan hatinya lalai dari berzikir kepadanya. Kalau kita kok zikirnya lupa, kurang, jangan-jangan naam Allah membalas dari Allah karena kita lupa. Maka upayakan jangan lupa berzikir. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, taubat. Jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa hadir majelis ilmu, jangan lupa dalam semua situasi dan kondisi, jangan melupakan Allah. Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita melupakannya, maka Allah pun menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Wattaba'a hawa, Allah jadikan dia akhirnya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Hancur dia, rusak dia. Akhirnya mengikuti apa yang dia sukai saja, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jiwa manusia itu enggak mau dikekang, maunya bebas, jangan banyak aturan. Itu kemauan hawa nafsu. Maka kebaikannya justru sebaliknya, kita harus dikekang dengan syariat, kita akan selamat. Kita harus mau diperintahkan ini dan itu oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita harus mau mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita harus tinggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Kita jadi terikat, tidak masalah. Karena itulah untuk kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau hawa nafsu enggak mau, dia mau bebas. Nah, pada hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, pada hari perzinaan, dia enggak mau diikat, enggak mau dilarang. Bawa pacarnya, kasih bunga, kasih coklat. Nah, dilarang orang tuanya enggak peduli dia. Ternyata pacarnya punya pacar lain, belago dia di pantai. Dituja, enggak peduli. Nah, akhirnya dia rusak, di dunia rusak, di akhirat jangan tanya, lebih parah lagi. Karena dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Allah jadikan hatinya lalai berzikir kepada Allah. Allah jadikan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, maka jadilah urusannya itu melampaui batas, menjadi sia-sia upaya dan usahanya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuto, jangan kamu ikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari berzikir kepada kami. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari beribadah, dari mengingat kami. Karena orang-orang yang lalai berzikir kepada Allah, dia itu adalah orang yang sedang diazab oleh Allah karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Maka orang seperti itu jangan diikuti. Wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan kalian ikuti orang-orang yang kami jadikan, kami lalaikan hatinya, andzikrina, dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, karena perkaranya itu melampaui batas, akan sia-sia. Jangan ikuti orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti orang-orang yang lalai, sholat tidak, puasa tidak. Jangan ikuti orang seperti itu. Nah, karena Allah yang menjadikan hatinya lalai dari berzikir kepada Allah. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qad infaratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi, sungguh dia telah mengabaikan, melalaikan, merendahkan. Kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya. Laqad farrata farrata fi sa'adatihi al-abadiyah, sungguh dia telah melalaikan kebahagiaan abadinya. Dia telah mengabaikan, tidak peduli dengan kehidupannya di surga, enggak peduli, yang penting nikmat. Apa dikit haram, bid'ah, syirik, banyak aturan. Enggak peduli. Jangan seperti Wahabi itu, semuanya enggak boleh. Orang seperti ini tidak peduli kebahagiaan dia di akhirat, kebahagiaan yang abadi. Dia tidak peduli. Dia tetap kerjakan perkara syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka orang seperti itu jangan diikuti. Wastabdala biha adna ma yakunu min ladzatin. Orang-orang yang menukar dengan perkara yang apa-apa untuk mendapatkan perkara yang hina, dia menukarnya dengan kelezatan pada yaumul kiamah. Kenikmatan yang kamu rasakan di dunia, minum khamar, berzina, minum fly, minum ini dan minum pil-pil yang haram yang lainnya, itu cuma sebentar. Kenapa kamu korbankan kenikmatan yang abadi pada yaumul kiamah hanya untuk mendapatkan kelezatan yang sementara? Maka jangan ikuti orang yang seperti itu. Innama hiya sahabatun saifin. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dunia itu seperti awan di musim panas. Pernah lihat awan di musim panas? Putih. Mengumpul-ngumpul banyak. Apakah turun hujan? Turun hujan enggak kalau awan di musim panas? Enggak. Putih. Nah. Dan kosong, enggak ada mengandung hujan. Kenikmatan kena maksiat itu cuma sebentar, sedikit sekali, sebentar sekali. Au khayalu taifin. Atau khayalan yang tidak ada kenyataannya, hanya khayalan saja. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda. Mimpi di siang hari atau seperti bernaung pada naungan yang akan hilang. Ayo berteduh, itu ada awan, berteduh. Ngapain berteduh kayak gitu, sebentar lagi lewat awannya, percuma. Ya, berteduh di tempat yang sebentar lagi akan hilang teduhannya. Kalau berteduh itu di bawah naungan, di bawah pohon kayak, atau di bawah rumah ada atapnya, bisa berteduh. Ya, berteduh di bawah awan yang sedang berjalan di musim panas, cuma sebentar. Itulah kenikmatan dunia. Jangan sampai gara-gara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sebentar, kamu mengorbankan akhiratmu, mengorbankan agamamu, mengorbankan akidahmu, mengorbankan manhajmu, mengorbankan jannah, surga yang telah Allah janjikan untukmu. Jangan korbankan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan yang sebentar. Innal labiba bimithliha la yukhda. Sesungguhnya orang-orang yang berakal tidak akan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Kenikmatan yang sebentar, alah, untuk apa? Cuma sebentar. Itu tuh dosa, itu tuh maksiat, itu tuh haram. Tapi enak, kan? Enggak. Nikmatnya cuma sebentar. Kenikmatan sebentar, azabnya panjang, azabnya pedih. Allah melupakan kita, Allah tinggalkan kita. Mengerikan. Tidak mau saya. Kenapa? Itu haram. Ghibah haram. Namimah haram, semua yang haram dia tinggalkan. Kenapa? Kenikmatannya sedikit, azabnya mengerikan. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa a'zamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Hukuman yang paling besar bagi seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat adalah Allah jadikan hamba itu lupa terhadap dirinya sendiri. Wa ihmaluhu laha, dia pun mengabaikannya. Hadzan wa nasiban minallah, dan dia pun mengabaikan bagian dia, jatah dia yang telah Allah persiapkan untuknya. Sebenarnya orang beriman, bertakwa itu sudah Allah persiapkan jannah, bidadari, rumah-rumah yang mewah, kebun-kebun, sungai-sungai, Allah siapkan. Tetapi ketika berbuat dosa dan maksiat, dia melupakan nikmat-nikmat surga. Berarti kamu melupakan bagian kamu. Kamu lupa, kamu itu punya bagian sebenarnya. Ketika kamu sia-siakan, tetap berbuat dosa dan maksiat pada Allah, hilang kesempatan itu, hilang jatahmu, enggak dapat jatah lagi. Wa bai'u hadzalika bil ghabni wal hawan. Maka dia menjual kenikmatan itu dengan kesedihan, dengan enam kerendahan, dengan harga yang murah, dengan kehinaan. Kenikmatan surga dijual dengan, nah, untuk dikorbankan jatahmu di akhirat, dikorbankan untuk sekedar mendapatkan sesuatu yang rendah, yang hina, wal'iyadu billah. Wa abkhas saman, dan ditukar dengan harga yang paling murah, paling rendah. Kok bisa? Jatahmu ada surga, ada bidadari, kamu korbankan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Harganya murah banget dunia itu, kok dikorbankan? Fadayya man la ghina lahu an, maka dia menyia-nyiakan Allah yang makhluk ini tidak mungkin cukup dari Allah, pasti butuh kepada Allah Ta'ala. Wa la 'iwad lahu min, dan tidak ada pengganti bagi Allah darinya. Kenapa Allah dikorbankan hanya sekedar untuk mendapat nikmat dunia? Kalau di dunia kamu korbankan, Allah akan ganti dengan yang lain. Tetapi kalau Allah yang kamu korbankan, kamu enggak ingat Allah, terus apa penggantinya? Hanya kenikmatan dunia yang sebentar. Enggak bisa, enggak ada penggantinya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina, kullul ghina. Dia ganti Allah. Nah, dia mengganti dengannya zat yang seluruh makhluk, zat yang maha kaya terhadap segala sesuatu. Wa minhu kullu iwad, semua pengganti, enggak ada yang bisa menggantikan Allah. Kamu tinggalkan berbagai macam dunia ini. Nah, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadha khairu minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Kamu tinggalkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetapi kalau Allah yang kamu tinggalkan, apa penggantinya? Enggak ada apa-apa. Enggak bisa, enggak ada penggantinya. Disebutkan dalam syair, min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwad, wa ma minallahi in dayya'tahu min 'iwad. Segala sesuatu apabila kamu menyia-nyiakannya, ada gantinya. Tetapi kalau Allah yang kamu sia-siakan, maka tidak ada gantinya. Apapun yang kamu tinggalkan, enggak usah minum kayak gitu, haram, tinggalkan. makan haram tinggalkan, babi haram tinggalkan, mencuri, kamu tinggalkan semua, Allah ganti, ada gantinya. Apapun yang kamu tinggalkan itu ada gantinya. Tetapi kalau Allah yang kamu tinggalkan, maka tidak ada penggantinya. Fallahu subhanahu yu'awwidu an kulli syai' ma siwah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala diganti dari segala sesuatu apa selainnya. Artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti segala sesuatu selainnya. Sama dengan tadi, apapun yang kamu tinggalkan, maka Allah akan ganti. Wala yu'awwadu minhu syai', tetapi Allah tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Wa yughni an kulli syai', Allah mencukupi segala sesuatu. Wala yughni anhu syai', dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencukupi Allah. Wa yamna'u min kulli syai', Allah lah melarang segala sesuatu, mencegah segala sesuatu. Wala yamna'u minhu syai', dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah. Wa yujiru min kulli syai', Allah menolong segala sesuatu. Wa la yujiru minhu syai', dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong Allah. Allah menolong segala sesuatu, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menolong Allah. Fa kaifa yastaghnil 'abdu an ta'atin an ta'ati man hadza sya'nu tarfatu 'ain. Maka bagaimana bisa seorang hamba meninggalkan Allah yang demikian keadaannya, yang maha kaya, yang seorang hamba sangat butuh kepadanya, walaupun hanya sekejap mata. Tidak bisa. Jangan tinggalkan Allah walaupun cuma sekejap mata saja. Tetap harus ingat Allah kapanpun, dimanapun, sedang kaya atau sedang miskin, sedang susah atau sedang senang, jangan lupakan Allah. Wa kaifa yansa dzikrahu, bagaimana seorang hamba, seseorang kok lupa berzikir kepada Allah. Wa yudayyi amrahu, bagaimana seorang hamba kok menyia-nyiakan perintah Allah. Allah perintahkan sholat, tidak sholat. Kok bisa? Kamu sangat butuh dengan Allah, tetapi kamu tidak kerjakan perintah Allah. Hatta yunsiyahu nafsahu, sampai-sampai Allah dijadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Kok bisa? Fayaghsaraha wa yadhribaha a'zam az-zulm. Kerugiannya, nah, merupakan sebesar-besar kerugian. Kezaliman yang paling besar. Fama zalamal 'abdu rabbah, seorang hamba tidak mungkin mampu menzalimi Allah. Walakin zalama nafsah, tetapi seorang hamba itu menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak salat lagi. Kamu enggak salat itu berarti kamu menzalimi dirimu sendiri. Allah enggak butuh kamu salat. Kamulah yang butuh salat. Karena dengan salat kamu disayang oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Enggak mau puasa, yang rugi kamu itulah. Enggak mau ngaji, yang rugi kamu itulah. Enggak mau melakukan ketaatan, kamu menzalimi dirimu sendiri, dan kamu tidak bisa menzalimi Allah sedikit pun. Wa ma zalamahu rabbuh, dan tidak menzalimi Rabb-nya sedikit pun. Walakin huwal ladzi zalama nafsah, akan tapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka setelah kita mengerti bahwasanya ternyata Islam ini nikmat dari Allah, maka syukurilah. Fahamilah, amalkanlah dan dakwakanlah dan bersabar di atasnya. Nah, orang-orang yang meninggalkan syariat Allah, tidak bertakwa kepada Allah, sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Cukuplah kita menzalimi diri kita. Nah, hentikan. Mari kita bertakwa kepada Allah dan tinggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman, karena kezaliman akan menyebabkan kegelapan pada yaumul kiamat. Naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tawaffalu rahimakumullah.